Mitra Bisnis, Kompas menulis, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi disarankan meniru langkah Menteri Agama Lukman Hakim yang membuka pintu dan dialog dengan umat minoritas agar kebebasan beragama bisa terwujud. Selama ini Mendagri dinilai tidak memberi pengakuan kepada kaum minoritas dan malah menyarankan pemeluk agama minoritas untuk memilih salah satu agama yang diakui negara. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Guru Besar Universitas Islam Negeri Jakarta, Profesor Dr. Musdah Mulia. Bu Musdah, apa komentar Anda soal ini? Ya, saya pikir langkah yang ditempuh oleh Menteri Agama itu sudah satu terobosan baru ya, yang positif dan konstruktif. Saya pikir itu harus dilakukan oleh kementerian yang lain. Bukankah Indonesia itu secara konstitusional mengakui dan memberikan jaminan kepada semua penduduk dengan memilih agama dan kepercayaan sesuai keyakinan masing-masing. Karena itu negara nggak bisa memaksakan orang untuk memilih agama yang diakui di dalam KTP mereka. Itu hanya akan menimbulkan pembohongan publik. Karena misalnya ya, penganut agama lain selain 6 itu, tentu dia daripada nggak punya KTP ya menulis apa saja yang bisa diterima. Tapi yang seperti itu kan bukan hal yang baik ya di dalam pengaturan administrasi kependudukan. Misalnya saya punya teman beragama Sih misalnya, terpaksa dia harus memilih salah satu agama, ya dipilih saja Islam. Yang lain memilih Kristen, atau ya suka-suka aja begitu. Apakah kita menghendaki orang berbohong demi untuk mendapatkan KTP sebagai identitas penduduk? Karena kalau nggak punya KTP kan lebih susah lagi. Masyarakat memilih secara pragmatis saja, ya daripada nggak punya KTP, ya nggak apa-apalah bohong, urusan negara, ya nggak? Saya pikir apakah ini harus dilestarikan? Cara-cara yang tidak manusiawi seperti ini. Kalau misalnya sebagai penganut Muslim saya bisa menulis agama saya di KTP, kenapa warga negara yang lain tidak bisa seperti saya? Bukankah agama itu sesuatu yang sangat privacy ya di dalam kehidupan manusia? Boleh jadi saya memilih Islam karena saya terlahir ya di lingkungan Muslim. Orang tua saya dua-duanya Muslim. Tetapi kalau saya misalnya dilahirkan oleh orang tua yang bukan Islam, apakah saya hari ini tetap Muslim? Itu kan satu pertanyaan yang bisa ditanyakan kepada semua orang ya, bahwa kadangkala kita tidak memilih loh, hanya karena kita tuh berada pada kondisi yang seperti itu, yang kita tidak, katakanlah itu takdir ya, tidak memilih untuk dilahirkan oleh orang tua Muslim. Nah, seperti ini juga harus dipertimbangkan oleh negara, karena itu apa yang sudah dilakukan oleh Menteri Agama, saya pikir jangan hanya berhenti pada dialog, jadi mengajak para pemuka agama dari berbagai agama yang berbeda, yang tumbuh dan berkembang di Indonesia sejak dulu kala. Saya kira bukan hanya dialog, tetapi sungguh-sungguh ya memikirkan bagaimana memenuhi hak-hak asasi mereka, terutama terkait dengan hak sipil dan hak politik mereka sebagai warga negara penuh. Menurut Ibu, soal keberadaan dan penghargaan secara sipil untuk pemeluk agama minoritas, effort seperti apa yang perlu dilakukan Bu terkait hal ini? Apakah perlu setiap agama dimasukkan ke KTP atau bagaimana menjembataninya sebaiknya? Ya mungkin juga agak ribet ya kalau semua agama akan dibuatkan seperti itu. Karena itu kalau saya ya dibuang saja kolom kartu seperti paspor. Di dalam buku induk, jadi keterangan atau identitas seseorang yang lengkap itu ada di dalam buku induk. Nah, buku induk itu menjelaskan orang itu siapa, agamanya apa, golongan darahnya apa, catatan-catatan lain, kriminalitas dan sebagainya itu ada di dalam buku induk. Karena kalau ada keperluan apa-apa, buku induk itu bisa dibuka gitu. Identitas tentang kependudukan seseorang yang lengkap itu ada di buku induk, dan buku induk itu rahasia sama di negara-negara yang lain. Saya pernah melakukan studi banding ya ke Jerman waktu itu karena kami difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri juga waktu itu untuk dalam rangka menyusun undang-undang kependudukan ya tahun 2003 kalau nggak salah ya. Itu kami melakukan kunjungan studi banding ke Jerman. Dan kami tahu catatan kependudukan mereka itu sangat rapi. Dan catatan kependudukan itu berada langsung di bawah presiden. Dan itu hanya sangat rahasia. Catatan kependudukan seseorang, identitas kependudukan seseorang itu hanya diketahui oleh bagian catatan sipil, oleh kantor polisi, dan rumah sakit. Kalau terjadi apa-apa, gampang, orang sudah tahu. Kalau misalnya ada orang sakit, oh catatan kesehatan seseorang itu ada di situ. Itu kan kewajiban negara mencatat ya, sebagai hak-hak sipil warga negara. Negara wajib ya melakukan pencatatan terkait dengan hak-hak warga negara begitu. Dan jangan lupa tahun 2012 berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan judicial review Undang-Undang Nomor 1 tahun 65 tentang anti penodaan agama. Di situ dikatakan bahwa menyebut agama diakui dan tidak diakui adalah inkonstitusional. Itu keputusan MK loh. Nah, seharusnya keputusan MK ini dielaborasi dalam bentuk undang-undang yang lebih operasional. Jadi nggak ada lagi itu yang namanya agama diakui dan tidak diakui. Negara tidak berhak mengakui dan tidak mengakui sebuah agama. So, emang negara apa sih? Emang Tuhan ya? Demikian Guru Besar Universitas Islam Negeri Jakarta, Profesor Dr. Musdah Mulia. Saya Wendy Lim.